Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyarfil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Fa ikhwati fillah wal umahat, hafizani wa hafizakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan Aqidatul Tauhid lil 'Allamatil Fauzan hafizahullah ta'ala. Wa fi ma sabaq, ada pertemuan atau kajian sebelumnya, kita masih pada pasal keempat dari pembahasan Tauhidur Rububiyah, di mana pada pasal ini al-musannifu hafizahullah ta'ala menjelaskan tentang manhajul Quran, metode Al-Quran di dalam penetapan wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, keeksistensian Allah Subhanahu wa Ta'ala sang Khalik, di mana min manahijil Quran, di antara metode Al-Quran di dalam menetapkan wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya annal hadith la budda lahu min muhdith, bahwasanya segala sesuatu yang terjadi, kejadian-kejadian yang ada, makhluk-makhluk yang ada ini, itu pasti ada yang membuat. Karena semua muncul, tercipta dengan teratur, masing-masing memiliki fungsinya. Lahu irtibat, memiliki keterikatan satu makhluk dengan makhluk yang lainnya, membuat sebuah ekosistem, membuat sebuah rantai makanan, di mana satu dengan yang lainnya saling membutuhkan, dan itu secara teratur. Maka ini semua juga menunjukkan bahwasanya hal-hal itu semua pasti ada yang membuatnya. Kemudian kita lanjutkan pada pasal ini. Qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala ats-tsalits, yang ketiga dari metode-metode Al-Quran di dalam menetapkan adanya atau wujudnya sang Rabb Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tashhirul makhluqati li'ada'i wa dha'ifiha wal qiyami bi khasa'isiha. Yang ketiga adalah ditundukkannya makhluk-makhluk untuk bisa melaksanakan tugas-tugas mereka dan melaksanakan kekhususan-kekhususan mereka. Yani di antara manhaj atau metode Al-Qur'an di dalam menetapkan wujudullah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan setiap makhluk memiliki perannya masing-masing. Mereka juga diberikan hidayah, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan fungsinya dan tugasnya masing-masing. Qala fa laisa hunaka makhluqun yasta'si wa yamtani'u an ada'i muhimmatihi fi hadzal kaun, wa hadza mastadalla bihi Musa alaihi salam hina sa'alahu Fir'aun qala faman rabbukuma ya Musa, ajaba Musa bijawabin kafin aw bijawabin syafin kafin faqala rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada. Maka tidak ada satu makhluk pun di sana yang bisa bermaksiat, melanggar atau menentang untuk melaksanakan tugasnya di alam semesta ini. Dan inilah yang Musa alaihi salam berdalil dengannya ketika ditanya oleh Fir'aun, qala faman rabbukuma ya Musa. Maka Fir'aun bertanya, siapa Rabb kalian wahai Musa? Fajaba Musa bi jawabin syafin kafin. Maka Musa menjawab pertanyaan Fir'aun ini dengan jawaban yang mencukupi. mengobati. Maka kata Musa, Rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Rabb kami adalah yang memberikan segala sesuatu itu penciptaannya, bentuknya. Kemudian Allah berikan petunjuk kepada mereka. Ai maksudnya Rabbuna alladhi khalaqa jami'al makhluqat wa ata kulla makhluqin khalqahu al-la'iq bih min kibar al-jism wa sigharihi wa tawassutihi wa jami'i sifatih thumma hada kulla makhluqin ila ma khalaqahu lahu wa hadhihi al-hidayatu hiya hidayatu dilalati wal ilham wa hiya dilalatu awah wa hiya al-hidayatul kamilatul musyahadatu fi jami'il makhluqat. Maksudnya pada ayat ini, pada ucapan Musa, Rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Rabb kami adalah yang memberikan segala sesuatu penciptaannya, bentuknya, kemudian Allah lah yang memberikan petunjuk kepada mereka. Maksudnya adalah Rabb kami yang menciptakan segala macam makhluk dan memberikan segala makhluk penciptaannya yang sesuai dengannya. Amathalan, seperti Allah Subhanahu wa taala menciptakan pemangsa, predator, singa misalnya. Ya memang dia makannya adalah daging. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pada anggota tubuhnya hal-hal yang munasib, hal-hal yang sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Ketika dia membutuhkan makan daging, berburu, karena itu memang instingnya, karena memang yang namanya singa itu adalah predator, maka diberikan alat-alat pada tubuhnya yang sesuai, digunakan untuk berburu, cakarnya, kekuatan berlarinya, taringnya, kemudian bagaimana cara mereka berburu, baik itu secara berkelompok, mereka mampu secara insting untuk ketika memburu dengan mengendap-endap, dengan kamuflase, tidak langsung menerkam begitu saja dengan brutal, tapi mengendap-endap, melihat mangsanya, dilihat yang paling lemah, dilihat yang paling belakang dari kelompok hewan buruannya, dilihat yang paling sakit, kemudian diincar secara berkelompok. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan makhluk juga menciptakan fungsi atau menciptakan alat yang digunakan untuk makhluk itu diciptakan sesuai dengan fungsinya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala pun memberikan hidayah, memberikan petunjuk, menciptakan pada makhluk tadi cara untuk dia mendapatkan tujuannya. Seperti contohnya tadi, singa. Begitu pula masalah elang misalnya, yang memang juga berburu daging, terbang. Di mana ketika terbang, cara berburunya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala penglihatan yang super tajam. Bahkan bisa melihat ikan-ikan yang itu di dalam air sekalipun ketika dia terbang. Diberikan cakar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menerkam mangsanya, diberikan kekuatan ataupun kecepatan di dalam terbang, lesatan yang memang dibutuhkan untuk burung elang tadi berburu. Naam. Dan halum ajaro, dan seperti itu makhluk-makhluk yang lainnya. Setiap makhluk diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala alat untuk kebutuhan mereka masing-masing. Kambing ada alatnya sendiri. Begitu pula hewan-hewan yang lainnya untuk berburu, memangsa atau mencari makanan. Nah, inilah maksud pada firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Kemudian kata al-musannif, wa'aqa kulla makhlukin khalqahu al-la'iqabi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala pun memberikan setiap makhluk penciptaannya yang sesuai dengannya. Min kibaril jismi wa sigharihi, baik itu besar tubuhnya atau kecilnya, wa tawassutihi ataupun pertengahan, wa jami' sifatih, begitu pula seluruh sifat-sifatnya ada sendiri. Pemathalan buaya seperti itu, di mana buaya ketika menyelam, ketika berada di air, matanya tidak terganggu dengan air yang mathalan kotor, coklat, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan pada matanya semacam selaput atau pelapis ketika dia menyelam, ketika dia berenang, yang itu bisa menjaga matanya. Dan seperti itu yang lainnya, makhluk-makhluk memiliki alat sendiri-sendiri sesuai dengan fungsinya. Thumma hada kulla syai'a, thumma hada kulla makhlukin ila ma khalaqahu lahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun memberikan hidayah, yakni memberikan petunjuk pada setiap makhluk kepada tujuan dari Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk tersebut. Ketika misalkan seperti tadi, singa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang atau sebagai seekor predator, pemangsa daging, karnivora. Maka selain dia diberikan, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala padanya alat-alat yang mendukung tujuan hidupnya, itu sebagai pemangsa, sebagai karnivora, sebagai puncak dari rantai makanan. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada makhluk tadi cara untuk dia mendapatkan tujuannya, tidak semata-mata diberikan alat tapi diberikan caranya. Allah Subhanahu wa taala jadikan pada singa tadi memiliki insting berburu, cara berburu yang tepat, dengan cara mengendap-endap misalnya, melihat gerombolan buruannya, kemudian melihat, memantau ada yang sakit, ada yang kecil, tertinggal dari kelompok tersebut, kemudian diincar oleh beberapa kelompok singa misalnya. Kemudian ketika sudah mengendap-endap semakin dekat dengan hewan buruannya, barulah ketika itu melakukan serangan cepat, serangan mengagetkan, ya, sehingga dengan hal tersebut singa dapat mendapatkan buruannya. Ini juga salah satu contoh bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan pada setiap makhluk cara untuk mereka mendapatkan rezekinya. Naam. Diberikan insting. Naam. Ala wa hadhihi al-hidayatu hiya hidayatu tilalati wal ilham wa hiya al-hidayatul kamilatul mushahada fi jami'il makhluqat. Dan petunjuk ini adalah petunjuk berupa dilalah, ilham. Dan inilah hidayah yang sempurna yang dilihat oleh seluruh makhluk. Kita bisa memperhatikan, kita bisa mentadaburi makhluk-makhluk yang ada. Nah, baik tumbuhan, matahari, hewan yang herbivora, karnivoranya atau omnivoranya, semua menunjukkan kepada kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala ketika kita mau mentadaburinya. Fakullu makhlukin tajiduhu yas'a lima khuliqa lahu minal manafi' wa fi daf'il madari anhu. Maka setiap makhluk kau dapati berusaha untuk mendapatkan tujuan hidupnya berupa kemanfaatan dan menghindar, menolak dari perkara-perkara yang membahayakannya. Naam. Hatta annallaha subhanahu wa ta'ala a'ta al-hayawan al-bahimah. A'ta al-hayawan al-bahima min al-idrak ma yatamakkanu bihi min fi'li ma yanfa'uhu wa daf'i ma yadurruh. Bahkan sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan hewan bahima berupa insting, yang dengannya, dengan insting tadi, dia bisa melakukan perkara-perkara yang memberikan manfaat kepadanya dan bisa menghindar dari perkara-perkara yang bisa memudharatkannya. Nah, ini ma'ruf, maklum, hewan-hewan dalam segala macam jenis Mereka memiliki insting. Yang dengan insting tersebut mereka tahu, oh ini adalah perkara yang bagus. Memang untuknya, kemaslahatannya. Dan dengan insting tadi, makhluk bisa menghindar dari perkara-perkara yang memudaratkannya. Nah, wa ma yu'addi bihi muhimmatahu fil hayat. Begitu pula makhluk tadi mungkin untuk melaksanakan tugasnya di kehidupan ini. Wa hadza qaulihi ta'ala, dan inilah seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, allazi ahsana kulla syai'in khalqah. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyempurnakan segala sesuatu itu penciptaannya. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyempurnakan setiap penciptaan. Maka setiap makhluk laisa fi khalal. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan masing-masing sesuai dengan tujuan dan hikmahnya. Balladzi khalaqa jami'al makhluqat wa ataha khalqahal hasan alladzi la taqtarihu al'uqul fawqa husnihi wa hadaha limasalihiha huwa rabbu 'ala haqiqah. Fa ingkaruhu inkarun li a'zamil asya'i wujudan wa huwa mukabaratun wa mujaharatun bil kadhib. Fallahu a'tal khalqa kulla shay'in yahtajuna ilayhi fid dunya thumma hadahum ila tariqil intifa' bihi wa la shakka annahu a'ta kulla sinfin shaklahu wa suratahu al munasibata lah wa a'ta kulla dhakarin wa untha ash-shakla al munasiba lah min jinsihi fil munakaha wal ulfa wal ijtima'. وَعَطَ كُلَّ عُضْوٍ شَكْلَهُ الْمُلَائِمَ لِلْمَنْفَعَةِ الْمَنُوطَةِ بِهِ وَفِي هَذَا بَرَاهِينُ قَاطِعَةٌ عَلَى أَنَّهُ جَلَّ وَعَلَى رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْمُسْتَحِقُّ لِلْإِبَادَةِ دُونَ مَسْمَعٍ. Maka Allah lah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan segala macam makhluk, dan Allah lah subhanahu wa ta'ala yang memberikan bentuk yang sempurna pada makhluk tadi, memberikan hidayah untuk kemaslahatan-kemaslahatannya. Dialah Rabb yang secara hakikat. Maka mengingkari hal ini adalah sebuah pengingkaran kepada sesuatu yang paling agung, keeksistensiannya. Dan itu adalah sebuah bentuk kecongkakan, kesombongan. Wa mujaharatun bil kadhib, dan itu adalah sebuah bentuk penampakan terang-terangan di dalam pendustaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika akal itu betul-betul digunakan, maka dia tidak akan menolak wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, namun ketika akal justru tidak digunakan, maka bisa saja syubhat menempel kepada dirinya sampai pada bentuk pengingkaran kepada wujud Ar-Rabb Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang-orang yang menganggap diri mereka itu orang-orang yang rasional, namun mereka ateis, maka pada hakikatnya hum min asfahil makhlukat, mereka adalah makhluk-makhluk yang paling dungu, tidak bisa menggunakan akalnya, mengingkari sesuatu yang paling jelas dan paling terang. Karena makhluk-makhluk ini kalau mau ditadaburi, mau dilihat dengan ayat-ayat yang ada, semuanya menunjukkan kepada satu Rabb. Menunjukkan kepada mereka semua memiliki Rabbun Khalikun. Memiliki sebuah atau seorang Rabb. Memiliki Zat Ar-Rabb. Memiliki pencipta. Naam. Wallahu a'tal khalqa kulla syai'in yahtajuna ilaihi fid dunya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan makhluk segala sesuatu yang dibutuhkan di kehidupan dunia. Tsummahadahum ila tariqil intifa'i bihi, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian memberikan petunjuk hidayah kepada mereka untuk bagaimana cara mengambil manfaat untuk menggunakan fungsi itu tadi, alat-alat itu tadi. Seperti tadi, seperti makhluk singa misalnya, tidak semata-mata diberikan alat-alat untuk berburu, cakar, taring, kekuatan untuk berlari yang kencang, ya, kekuatan gigitannya, tidak semata-mata itu, tapi juga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan hidayah berupa insting cara untuk mereka berburu makhluknya, makhluk buruannya. Wala syakka annahu ata kullu sinfin syaklahu wa suratahu al-munasibalah. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan segala jenis makhluk bentuknya yang sesuai dengannya. Wa ata kullu dzakarin wa unsa asyakra al-munasibalah. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala memberikan pada setiap jantan ataupun betina, laki-laki maupun perempuan, bentuk yang pas sesuai jenisnya. Laki-laki bentuknya ma'ruf, perempuan bentuknya ma'ruf, begitu pula jantan bentuknya ma'ruf, betina bentuknya ma'ruf, dan pada bentuknya itu tadi memiliki fungsi yang pas. Naam. Ilmu nakahati wal ulfa wal ijtima', baik itu di dalam nikah atau ulfa ataupun ijtima'. Wa apa kulla udwin syaklahu al-mula'imah lil manfaati al-manutah bihi. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pada setiap anggota tubuh bentuk yang pas untuk kemanfaatan yang sesuai dengannya. Wa fi hadza, dan ini semua terdapat padanya barahinu qati'atun, terdapat burhan, terdapat dalil yang sangat jelas bahwasanya dialah Allah Subhanahu wa taala jalla wa ala rabbu kulli syai, adalah rabb segala sesuatu. Wa huwal mustahiqu lil ibadati duna wasiwa, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diibadahi bukan selainnya. Wa fi kulli syai'in lahu ayatu tadullu ala annahu wahidu, dan pada segala sesuatu terdapat tanda ayat yang menunjukkan bahwasanya dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang maha tunggal. Wa mimma la syak bihi, begitu pula di antara yang tidak diragukan lagi, annal maqsud min itsbati rububiyyatihi subhanahu li khalqihi wa infiradihi li dzalik huwa al istidlal bihi ala wujubi ibadatihi wahdahu la syarikalah. Bahwasanya maksud dari Allah Subhanahu wa taala menetapkan kerububiyahannya, kemahaesaannya sebagai Rabb, sebagai pencipta, sebagai pengatur, sebagai penguasa alam semesta ini, makhluk-makhluk ini tadi, dan kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala dalam hal tersebut, maksudnya adalah al-istidlalu bihi ala wujubi ibadatihi wahdahu la syarikalah, dalam rangka berdalil dengannya atas kewajiban untuk mengibadai Allah Subhanahu wa taala semata, tiada sekutu baginya. Dan inilah maksud dari kita mempelajari tauhidur rububiyah. Kita melihat, kita memperhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala fi rububiyati al-maqsud bihi, al-maqsudul a'zam, maksud utamanya agar berbuah dari situ, muncul dari situ, melazimkan dari situ ketauhidan kita di dalam al-ibadah. Kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam al-ibadah. Oleh karena itu, min tariqil Qur'an, di antara metode Al-Qur'an dalam mengharuskan seluruh makhluk untuk menyembah, mengibadai dan menuhankan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada makhluk-makhluk tadi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah semata-mata satu-satunya zat yang mencipta, zat yang menguasai, zat yang mengatur. Dan yang selain Allah Subhanahu wa taala abidu, adalah hamba makhluk yang tunduk kepadanya. Maka apabila selain Allah Subhanahu wa taala adalah makhluknya, hambanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak berhak untuk disembah, dituhankan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak sebagaimana orang-orang yang yata'asar bi ilmil kalami wal mantik, orang-orang yang terpengaruh dengan ilmul kalam wal mantik, di mana mereka menganggap tujuan kita hidup atau maksud dari tauhid semata-mata adalah meyakini bahwasanya Allah lah Subhanahu wa taala satu-satunya Rabb yang mencipta, mengatur, begitu pula memiliki seluruh makhluk-makhluk ini tadi. Dan orang yang sudah sampai pada pengetahuan ini sudah dianggap sebagai muwahhid, Ini patokannya. Dan mereka menafsirkan la ilaha illallah dengan penafsiran ini. Wahada tafsirun batil khati'un balal. Maka penafsiran ini adalah penafsiran yang salah, sesat, menyimpang. Menafsirkan la ilaha illallah dengan semata-mata al-iqrar bi rububiyatillah. Mengikrarkan kerububiyahan Allah. Ini salah. Ini sesat. Justru maksud dari la ilaha illallah tidak semata-mata sampai pada batasan itu saja. Maksud utama dari tafsir la ilaha illallah adalah menetapkan keuluhiyahan Allah Subhanahu wa taala, kemahesaan Allah Subhanahu wa taala fil ibadah. Naam. Dan bahwasanya Allah lah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Ini tafsirun haq li kalimat la ilaha illallah. Ini adalah tafsir yang haq, yang sahih, yang tidak ada tafsir yang lain yang benar terhadap kalimat itu la ilaha illallah. Maka tafsir selain tafsir yang kita jelaskan ini adalah tafsirun batil. Namun sayang sekali di khutbah bil jum'ah, di khutbah-khutbah jum'ah atau di durus bil jami'at atau di dalam pelajaran-pelajaran di universitas-universitas yang mengatasnamakan, yang menotabenekan pendidikan mereka adalah pendidikan islami, justru mereka ketika pembahasan tauhid hanya berkisar terkait dengan pembahasan tauhid rububiyah dan tidak menyentuh dalam pembahasan tauhid al-uluhiyah. Mereka hanya dengan anggapan mereka, berputar-putar dengan otak mereka, menghidupkan imajinasi, menghidupkan otak mereka untuk menetapkan kerububiyahan Allah Subhanahu wa taala fahasib. Dah semata-mata itu saja. Nah, kalau sudah seperti itu berarti dia sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala, sudah memahami apa itu tauhid. Dan tidak menyentuh sama sekali pembahasan tauhidul ibadah. Mereka tidak memahami hakikat dari kesyirikan. Mereka tidak mengingkari yang namanya ibadah kepada kuburan. Mereka tidak mengingkari apa yang diberikan berupa sajen-sajen yang diserahkan kepada yang mereka sebut sebagai penunggu laut, Nyi Roro Kidul, Nyi Blorong. Mereka ingat itu sebagai budaya, tradisi. Nah, sehingga perkara-perkara syirik, perkara-perkara yang paling mungkar, mereka tidak paham. Mereka anggap itu sebagai hal biasa, budaya, tradisi. Itu diantaranya disebabkan kesalahan mereka di dalam memahami at-tauhid. Maka la syak, sekali lagi, wa mimma yustafad min hadha ad-dars, diantara perkara yang penting yang bisa diambil dalam pelajaran ini adalah bahwasannya sumber akidah kita wajib hukumnya diambil dari Al-Kitab wa Sunnah. Sumber keyakinan kita, prinsip kita itu harus berporos kepada Al-Kitab wa Sunnah. Tentunya dengan ala fahmi salafus salih, sesuai dengan pemahaman salafus salih. Diambil dari orang-orang yang ala siqah, di atas siqah. Ya. Bukan diambil dari orang yang mutadabdib. Ya. Orang yang separuh-separuh. Kesana kesini. Lah. Kita tidak mengambil ilmu dari orang-orang yang mutazazah. Yang kesana kemari. Ya. Kadang sikapnya satu kondisi seperti ini. Kadang satu kondisi sikapnya lain lagi. Tapi kita betul-betul mengambil ilmu, terutama akidah, terutama prinsip dari orang-orang yang ala siqah. Ar-rasikhina fil ilm, orang-orang betul-betul kokoh di dalam keilmuannya, orang-orang yang betul-betul dikenal sebagai al-mudafi' an sunnah, orang-orang yang betul-betul membela sunnah dalam setiap kondisi, dalam setiap keadaan. Tidak diambil dari orang-orang yang ketika di sebagian kondisi dia mengatakan membela sunnah, pertama subil kitab sunnah, namun dalam kondisi yang lain dia memuji ahlul bidah. Dia memuji tokoh-tokoh kebidahan. Dalam sebagian kondisi dia yukarir. Dia menetapkan kaidah-kaidah bid'iyah. Pemasalan al-muwazanat. Kaidah al-muwazanat. Maka orang-orang yang mengaku diri mereka sebagai ahlu sunnah, tapi dalam sebagian durusnya, dalam sebagian muhadharahnya, dia memuji-muji ahlul bid'ah. Ataupun dia mentakrir kaidah-kaidah bid'iyah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip sunnah, maka orang-orang seperti ini tidak kita katakan dia salafi, walaupun yang diajarkan usulul salasah kitab tauhid. Nah, karena sekali lagi as-salafi, seorang itu dikatakan sebagai salafi ketika dia memahami prinsip-prinsip salaf dan berjalan di atasnya. Bas-salafiyah, seorang itu dikatakan sebagai salafi tidak semata-mata ketika intisab, ketika dia menisbahkan dirinya kepada salafi. Saya salafi kok. Kemudian kita anggap orang ini sudah cukup sebagai salafi. Atau tidak dikatakan itu semata-mata seorang itu salafi ketika sudah mulai hadir di majelis kita. Di majelis-majelis ahli sunnah. Sekali dua kali pernah ikut. Namun dalam kesempatan-kesempatan lain dia masih mendengarkan, dia masih mengambil faedah atau mengambil mendengarkan muhadharah atau khutab atau durus dari orang-orang yang itu merupakan ahlul bidah, ahlul inhiraf, al-hizbiyin. Nah, ini tidak kita katakan salafi. Fas-salafi man tamassaka bi usuli sunnah. Orang-orang yang berpegang teguh dengan prinsip-prinsip sunnah, dia paham apa itu prinsip-prinsip sunnah dan dia bertamasuk berpegang teguh dengannya. Dan ini yang dijelaskan oleh Imam Ahmad fi usuli sunnah. Kapan seorang itu dikatakan sebagai ahlus sunnah? Nah, dan ini sebagai barometer. Nah, maka tidak semata-mata kita langsung sembuhkan kepada seorang yang masalah datang sekali dua kali di dalam majelis kita. Marhaba, kalau seorang ada mau belajar ke kita, alhamdulillah, marhaba, kita terima. Tapi tidak semata-mata dengan itu kita katakan, oh dia langsung salafi, lah. Abadan, dia harus belajar, dia harus memahami, dan dia harus mengamalkannya. Itu baru jadi patokan seorang itu dikatakan salafi. Wallahu ta'ala a'lam bisawab, mungkin sedikit ini dulu yang bisa kita kaji, kita bahas. Pada kesempatan kali ini naktafi bihadzal qadar walafu ala su'il kalam wal su'il ibarah wa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad.